بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من أراد أن يقرأ تفضل تفضل باب الدعاء قل على نعم تفضلوا سبحان الله وما أنا نعم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه دعوهنya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikutnya tuqamu ala basiratin dibangun di atas basirah. Apa makna basirah ya Abah Hisham? Penjelasan atau ilmu, tayyib. Naam, yakni ilmu tentang at-tauhid, ilmu tentang syahadah la ilaha illallah, ilmu tentang apa yang akan didakwahkannya dan penjelasan, ya, dakwahnya dibangun di atas penjelasan, baik penjelasan secara akli ataupun juga penjelasan secara syar'i. Ada berapa macam basirah? Basirah ada berapa macam? Ada tiga macam. Yang pertama, basirah tentang syariat Islam, tentang ilmunya, tentang apa yang akan disampaikannya. Kalau kita memerintahkan pada suatu perkara yang ma'ruf, maka kita harus tahu ilmunya, bahwasanya itu merupakan benar-benar perkara yang ma'ruf. Kalau kita melarang dari suatu perkara yang mungkar, maka kita harus tahu ilmunya, basirahnya, ilmunya, bahwasanya perkara itu memang betul-betul mungkar. Taib. Yang kedua, mengetahui apanya? Mad'u, yaitu tentang keadaannya. Ya, tentang keadaan mad'u. Naam, tentang kondisi mad'u. Taib, hal ihwalnya mad'u. Taib. Kemudian yang ketiga, cara penyampaiannya. Taib, tentang cara untuk menyampaikan ilmu kepada mad'u. Caranya, thariqahnya itu harus tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, kita lanjutkan yang terakhir yang disebutkan di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahallahu taala, wa subhanallah maknanya unazzihullaha, makna subhanallah, ya, yang sering kita baca tasbih ucapan subhanallah, ya, barakallahu fikum, Makna daripada ucapan tasbih tersebut, Unazihullah, saya mensucikan Allah. Ya. Nah, Unazihullah, saya mensucikan Allah atau membersihkan Allah. Ya, wa uqaddisuhu ini makna juga sama, juga semakna dengan mensucikan Allah, ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? An yakuna lahu syarikun fi mulkihi. An yakuna lahu syarikun fi mulkihi. Daripada adanya sekutu untuk Allah di dalam kekuasaannya. Ya. Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya. Aku mensucikannya. Artinya apa? Tidak ada sekutu sama sekali di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu sama sekali, tidak ada penolongnya sama sekali, tidak ada yang membantu Allah sama sekali. Ya, di dalam kekuasaan Allah secara total semuanya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Para malaikat bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka merupakan makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selalu tunduk akan perintahnya dan tidak pernah mendurhakai, ya, tidak pernah bermaksiat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Au ma'budun bihaqqin siwahu. Au ma'budun bihaqqin siwahu. Atau juga tidak ada sekutu baginya dalam beribadah, ya, dalam masalah peribadatan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu sama sekali dalam bentuk peribadatan, ya. Nah, aku mensucikan Allah dari segala macam bentuk sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalam berbagai macam bentuk ibadah, ya, meninggalkan segala macam bentuk sesembahan tersebut. Inna ma'na tasbih subhanallah, ya. Maha suci Allah dari segala macam bentuk sekutu dalam kekuasaannya. Maha suci Allah dalam segala macam bentuk sekutu dalam bentuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Kemudian terakhir, namun di sini tidak disebut oleh Syekh Al-Fauzan, firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Ini pernyataan yang tegas, ya. Barakallahu fikum. Pernyataan bagian daripada konsekuensi tauhid. Ya, pernyataan daripada kesempurnaan daripada tauhid. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebutkan wa ma ana minal musyrikin. Artinya apa? Ya. Aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ana bari'un min ahli syirki bihi. Ana bari'un min ahli syirki bihi. Aku berlepas diri, ya, dari orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Naam. Lastu minhum, ya. Aku bukan dari mereka, ya. Aku bukan termasuk golongan mereka. Wala hum minni, dan mereka juga bukan bagian dari diriku, ya. Mereka orang-orang musyrik itu juga bukan bagian dari diriku. Pernyataan al-bara'ah, berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Nah, bukan sekedar yang penting kita bukan orang musyrik, ya, tapi dibutuhkan kejelasan, ya, daripada hubungan dengan orang-orang musyrik tadi. Barakallahu fikum. Ini makna daripada wa ma ana minal musyrikin. Nah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara umum. Ya'murullahu rasulahu, Allah memerintahkan rasulnya. An yukhbiran nasa, untuk mengkabarkan kepada manusia. Ya. Memberitahukan kepada manusia an tariqatihi wa sunnatihi. An tariqatihi wa sunnatihi, tentang tariqahnya, tentang jalannya beliau dan sunnahnya beliau. Ya. Nah. Tentang jalan hidup beliau, ya. Apa sunnah beliau, apa tariqah beliau? Annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya tariqahnya beliau, jalannya beliau itu adalah berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Kepada syahadah la ilaha illallah. Dibangun di atas apa? Ala ilmin, di atas ilmu. Ya. Dakwah tersebut dibangun di atas ilmu. Tayyib. Wa yaqinin, dan keyakinan. Ya. Dibangun juga di atas keyakinan. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Ya. Bukan keyakinan yang dibangun di atas khurafat-khurafat. Ya. Nah. Wa burhanin, dan juga berbagai macam bukti-bukti, penjelasan-penjelasan. Ya. Nah. Dan wa kullu man ittaba'ahu. Wa kullu man ittaba'ahu, dan semua orang yang mengikutinya. Semua orang yang mengikutinya, semua pengikutnya ini termasuk kita, ya. Yad'u ila ma yad'u ilaihi. Yad'u ila ma yad'u ilaihi. Juga berdakwah kepada apa? Kepada apa yang beliau dakwahkan, ya. Pengikutnya juga berdakwah kepada apa yang beliau dakwahkan, yakni kepada at-tauhid. Nah. Hanya sekedar mengikuti saja. Ya, hanya sekedar mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan juga dakwahnya dibangun di atas ala ilmin. Dibangun di atas ilmu, wa yaqinin, dan juga keyakinan, wa burhanin, dan burhan. Naam. Wa annahu huwa wa atba'uhu, dan bahwasanya beliau dan para pengikutnya, ya, beliau dan para pengikutnya, yunazzihuna Allah 'ani syirki lahu fi mulkihi. Yunazzihuna Allah, mensucikan Allah, 'ani syirki, daripada kesyirikan, ya, lahu, kepada Allah, fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, ya. Naam. Sebagaimana telah kita baca tadi, wa ani syariki lahu fi ibadatihi. Wa ani syariki lahu fi ibadatihi, dan juga daripada sekutu bagi Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya, di dalam beribadah kepada Allah. Wa tabarra'u mimman asyraka bihi, dan juga, ya, ini juga, ya. Penting juga, ya. Jalan hidup dan juga jalan dakwahnya Rasul dan para pengikutnya adalah berlepas diri dari orang yang menyekutukan Allah, ya, dan juga berlepas diri pada orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak ikut-ikutan mereka, ya. Wa in kana aqraba qaribin. Wa in kana aqraba qaribin, walaupun orang yang menyekutukan Allah itu adalah karib kerabat yang terdekat, ya. Karib kerabat yang terdekat. Nah, barakallahu fikum. Ini makna ayat secara umum, walhamdulillah. Yang berikutnya, munasabatul ayati lil bab. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat dengan bab. Annallaha zakara fiha, bahwasanya Allah menerangkan pada ayat tersebut, anna tariqar rasuli wa atba'ihi, bahwasanya jalannya Rasul dan para pengikutnya, ya, jalan kita semua ini, ikhwan, ya, jalan kita semua ini, ya, barakallahu fikum, yaitu apa? Hiya ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, itu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, ala ilmin bima yad'u ilaihi, di atas ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan, ya. Nah, di atas ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan. Oleh karena itu, kita semuanya, para santri, ikhwah semuanya, kita wajib berdakwah. Dakwah kita dibangun di atas ilmu, yang artinya kita harus mempersiapkan bekal, modal untuk berdakwah, yaitu ilmu, ya. Nah, fa fiha wujub ad-da'wati ila syahadati an la ilaha illallah. Ini, maka pada ayat tersebut terdapat dalil tentang wajibnya berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Nah, wajib untuk berdakwah kepada asyhadah an la ilaha illallah. Alladhi huwa maudhu'ul bab, yang mana ini merupakan tema daripada bab ini, ya, judul daripada bab ini yang kita baca ini, walhamdulillah. Jadi kita belajar, ya, kita belajar semuanya, rijalan wa nisa'an kibaran wa sigaran, ya, baik yang santri ataupun juga bukan santri, kita duduk di sini selain dalam rangka mengangkat kebodohan kita, ya, selain untuk menghilangkan kebodohan kita, juga untuk apa, ikhwan? Dalam rangka berdakwah. Maka ini sebagai persiapan kita berdakwah, sebagai bekal kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan jalan hidup kita. Jalan hidup kita, barakallahu fikum. Taib, faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, ma yustafadu minal ayah. Faedah yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya ad-da'wah kepada syahadah la ilaha illallah itu adalah jalannya Rasul dan para pengikutnya. Faedah yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyati. Annahu yajibu 'ala da'iyah, bahwasanya wajib atas orang yang berdakwah, wajib bagi orang berdakwah, an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Wajib, ya, menjadi orang yang berilmu, ya, terhadap apa yang dia dakwahkan. Dakwanya harus dibangun di atas ilmu. Naam, aliman bima yanha anhu. Aliman bima yanha anhu, dan juga berilmu terhadap apa yang dia larang dari perkara tersebut. Barakallahu fikum. Artinya apa, ikhwan? Yang dia ajak, yang dia perintahkan harus dibangun di atas ilmu. Yang dia larang, yang dia cegah orang lain buat demikian harus dibangun di atas ilmu. Tayyib, inilah dakwah Rasul para pengikutnya, dan juga secara khusus dakwahnya ahli sunnah, dakwah as-salafiyah, ya. Berbeda dengan dakwahnya jamaah tabligh, ya, yang tidak dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas kebodohan atau hanya semangat-semangat semata, ya. Keluar masuk kampung, keluar masuk masjid, ketok-ketok pintu, ketok-ketok pintu ke sana kemari. Namun itu semua dibangun di atas al-jahl, dibangun di atas kebodohan. Tidak dibangun di atas thoriqahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak dibangun di atas manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Akan tambahin, dibangun di atas hizbinya, ya. Barakallahu fikum. Tidak dibangun di atas ilmu. Caranya, metodenya demikian pula, apa yang disampaikan pun juga demikian, bukan dibangun di atas ilmu. Katanya mantan perampok Baru bertobat 1-2-3 hari langsung ikut khuruj keluar kampung 4-7 hari sampai 40 hari misalnya. Ya subhanallah, dakwah kesana kemari, kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara, berpidato, cerita tentang dirinya padahal belum ada ilmunya sama sekali. Ya, ini terjadi di mana-mana. Nah, sehingga inilah karakteristik ciri daripada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, dakwah yang dibangun atas ilmu. Dan berapa banyak kita saksikan saudara-saudara kita Ahli Sunnah, kenapa dia tertarik dengan dakwah Ahli Sunnah ini, kenapa kemudian dia masuk dalam dakwah Salafi ini, kenapa ikhwan? Karena memang dakwahnya dibangun atas ilmu Al-Quran wa Sunnah, jelas dan gamblang sumbernya. Tidak dibangun di atas khurafat-khurafat, khayalan-khayalan, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana kelompok-kelompok ahli bid'ah yang ada, simpati, cinta, dan kemudian ikut dengan kelompok-kelompok tertentu. Karena apa? Ya. Barakallahu fikum. Karena wali, kiainya, syekhnya hebat. Bukan hanya sekedar biasa mimpi Rasul, bukan. Kalau sekedar mimpi Rasul itu biasa. Tapi ini bagaimana? Langsung berjumpa dengan Rasul. Ketika dia berdakwah di hadapan umatnya, di hadapan masanya, di hadapan masyarakatnya, tiba-tiba datang Rasul di majlisnya. Ya subhanallah, dakwahnya dibangun di atas khurafat, khayalan semata, bukan dibangun di atas ilmu. Ini yang kemudian membuat mereka simpati dan cinta alias tertipu dengan dakwah tersebut. Bukan demikian dakwah Islam. Bukan demikian dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Rasul datang ke majelisnya, ya subhanallah. Betapa besarnya daripada penipuan tersebut dan betapa banyaknya manusia tertipu dengan penipuan tadi. Ya, yang katanya daripada habaib, habaib, habaib. Wallahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kemudian pun juga demikian, bukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Ke jalan hizbiyahnya, ke jalan kelompoknya, ke jalan untuk mengikuti pembesar tersebut yang dibesar-besarkan tadi, yang diagung-agungkan tadi. Yang pertama, bukan ke jalan Allah. Yang kedua pun juga demikian, bukan dibangun di atas basirah, di atas khurafat, khayalan dan penipuan semata. Allahumma musta'an. Belum lagi dari para pengikutnya menyebarkan berbagai macam propaganda di berbagai macam media. Ini begini yang, wah subhanallah, dengan berbagai macam khurafatnya. Sehingga pondasinya bukan karena ilmu, tapi karena apa? Ketertipuan yang dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa, keagungan. Subhanallah, dan memang sangat banyak sekali ya terjadi pada kaum muslimin. Allahul musta'an. Yang berikutnya, yang ketiga. At-tanbihu 'alal ikhlasi fid da'wah. At-tanbihu 'alal ikhlasi fid da'wah. Peringatan ya untuk ikhlas dalam berdakwah, senantiasa menjaga keikhlasan, senantiasa menjaga niat ikhlas dalam berdakwah. Naam. Bi'alla yakuna lid-da'iyati. Bi'alla yakuna lid-da'iyati maqsidun siwa wajhillah, ya. Bi'alla yakuna lid-da'iyah, ya, dengan tidak boleh bagi seorang yang berdakwah, ya. Untuk apa? Maqsidun siwa wajhillah, untuk memiliki tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali, ya. Nah, la yaqsidu bidzalika tahsila malin. La yaqsidu bidzalika tahsila malin. Ya, bukanlah bertujuan untuk dengan dakwahnya itu dengan apa? Dengan dakwahnya untuk mendapatkan harta, ya. Nah. Tidak dia tujukan, tidak dia maukan dengan dakwahnya ini untuk mendapatkan harta. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dakwahnya dijadikan sebagai tunggangan, sebagai kendaraan untuk meraih harta benda, wal'iyadzubillah. Nah. Wal'iyadzubillah. Maka ini kita semuanya, para santri pun juga demikian, ya. Jangan salah niat ketika belajar, ketika mondok, ketika jadi santri. Jangan salah niat. Apa niat yang salah? Supaya jadi ustaz. Kenapa kalau jadi ustaz enak? Kesana kemari, dikasih uang, dikasih makan enak. Tidak demikian. Bukan agar jadi ustaz, agar jadi orang berilmu. Itu tujuannya. Hanya semata itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Harus diluruskan niatnya, harus dibersihkan niatnya daripada niat yang seperti ini. Enak nanti jadi ustaz. Wah, gak repot-repot kerja, dapat harta ini itu. Wah, segala macam ya sudah. Ini tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apalagi seperti mereka-mereka dai-dai ahli bid'ah, ya. Dakwah ceramah ke sana kemari ada tarifnya, ya. Satu jam tarifnya sekian juta. Ke sana lagi tarifnya sekian juta, ya subhanallah. Bahkan itu memang dipasang tarifnya oleh sang dai tadi. Ya. Waliyazubillah. Bukan demikian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian dakwah yang ikhlas, ya. Barlofim, bukan untuk mendapatkan harta, auria, saten ataupun juga tidak untuk mendapatkan kepemimpinan. Agar semua lahan dakwah ini agar dia yang ngurus. Bukan demikian. Agar semua lahan dakwah ini dia semua yang menguasainya, dia semua yang ngatur. Bukan demikian. Ciri-ciri orang ikhlas dalam berdakwah, dia senang kalau dakwah itu berhasil berjalan, kalau itu melalui perantara orang lain juga dia senang, ridho. Ini cirinya orang ikhlas. Walah hanya direbut, dia mau marah-marah segala macam. Perlu dikoreksi keikhlasannya. Perlu dikoreksi keikhlasannya. Kenapa ada orang lain kemudian ta'awun, dia kemudian enggak senang? Perlu dikoreksi keikhlasannya. Kemudian membuat berbagai macam propaganda. Wah, fulan itu demikian, fulan demikian, fulan demikian. Dijatuhkan, dijatuhkan, dijatuhkan. La ilaha illallah. Tasarruf as-sayyi. At-tasarruf as-sayyi. Ya, yang seperti itu. Wal-iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Menguasai sendiri medan dakwah, lahan dakwah di mana-mana yang ada ini. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Atau juga bukan bertujuan untuk au madhin minan nas, bukan bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, sehingga penyampaian dienak-enakkan, penyampaian dengan gaya-gaya puitis, penyampaian dengan retorika yang enak, menggebu-gebu, berkobar-kobar orang, membuat orang begini begitu, hanya sekedar mengandalkan retorika agar orang apa, memujinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Barakallahu fikum. Bukan itu tujuannya. Au da'watin ila hizbin au madhhabin. Au da'watin ila hizbin au madhhabin. Atau juga berdakwah kepada hizbihnya, kepada kelompoknya, atau juga kepada mazhabnya. Bukan itu tujuannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, ar-rabi'ah, annal basirah fariidhatun. Annal basirah fariidhatun, basirah itu wajib, ya, memiliki basirah, memiliki ilmu, ya, dengan tiga perkara yang telah kita terangkan tadi atau pada pertemuan yang lalu, itu wajib untuk kita miliki, ya. Li'anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam, li'anna ittiba'ahu, ya, li'anna ittiba'ahu, bukan atba'nya, tapi ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Karena ittiba' kepada Nabi, ngikutin Nabi itu wajib, ya. Naam, wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah, dan tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujudkan ittiba' kepada Rasul alaihi salatu wasallam kecuali dengan basirah, kecuali dengan ilmu. Ilmu tentang sunnah Rasul bagaimana, sunnah Rasul bagaimana, bimbingan Rasul bagaimana, maka akan betul-betul terrealisasikan ittiba' kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Wahya al-ilmu wal-yaqin, yaitu ilmu dan keyakinan. Nah, yang kelima, husnul tauhid, eloknya tauhid, keindahan tauhid, ya. Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala, karena tauhid itu merupakan pensucian kepada Allah Ta'ala, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, as-sadisah, qubuhus syirki, jeleknya kesyirikan, ya. Naam. buruknya kesyirikan. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena kesyirikan itu merupakan celaan kepada Allah Ta'ala. As-sabi'ah yang ketujuh, wujubu ibti'adi al-muslimi anil musyrikin. Nah, ini penting sekali ya. Nah, wajibnya seorang muslim menjauhi orang-orang musyrik ya. Wajibnya seorang muslim menjauhi orang-orang musyrik. Tayib. La yasiru minhum fi syai'in. Ya. Tidak bersama mereka ya sama sekali ya, dalam artian dalam kegiatan keagamaannya atau kecintaannya ya, walaknya ya. Fala yakfi annahu la yusyrik, maka tidaklah cukup ya, tidaklah cukup ya. Naam, dikatakan dia itu tidak menyekutukan Allah ya, tapi harus menjauhi orang-orang musyrik ya. Barakallahu fikum. Taib, ini sementara insyaallah taala yang kita pelajari di sore hari ini. Sampai di sini walhamdulillah sudah kita baca ayat yang pertama dari bab addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.